Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Dan silakan Anda di googling di dalam internet, diketik seri pembinaan umat atau seri dakwah ilallah atau The Islamic Shadow Presentation. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi terkait dengan Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Hizbullah dan Hizbus Syaitan ini presentasi lanjutan dari presentasi sebelumnya. Saudaraku yang budiman, tua cerdas, kalau kita melihat kondisi umat manusia sekarang ini di berbagai macam belahan dunia, dengan segala macam hiruk pikuk kegiatan aktivitasnya, dengan segala macam konsep hidup yang diperjuangkannya, dengan segala macam tujuan hidup yang sedang ingin diraihnya, dengan segala macam bentuk kegiatan aktivitas, dengan segala macam program aktivitas yang ada, maka kita akan merasakan kebingungan. Banyak orang yang bingung, mau kemana kita hidup ini? Arah kemana yang harus kita tuju? Apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup? Yang menjadi keyakinan pokok? Apa yang sebenarnya tujuan hidup kita ini, di dunia ini? Nah, mana yang benar, mana yang salah? Mana yang benar-benar diridhai oleh Allah, dan mana yang sebenarnya dibenci oleh Allah? Banyak manusia mengklaim dirinya benar. Masing-masing mengatakan apa yang dikerjakan adalah penting dan pokok. Banyak orang yang menjustifikasi dirinya, dia berada dalam jalan kebenaran. Masing-masing orang sibuk dengan apa yang diperjuangkan dan diyakininya, dan itu yang benar. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi, realita, kompleksitas hidup yang terjadi, yang dihadapin oleh banyak manusia, dan inilah adalah fakta. Maka untuk melihat konsep dasar kebenaran, maka kita harus melihat jangan dari sisi manusia. Karena kalau dari sisi sudut pandang manusia, maka akan terjadi berbagai macam perdebatan, ya, berbagai macam situasi yang saling membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pihak lain. Ya. Maka kita harus tarik parameter untuk mengukur mana yang benar, mana yang salah adalah dari parameter yang maha mengetahui, yang maha melihat. Yaitu parameter yang telah Allah tentukan, ya, karena Allah adalah maha melihat dan maha mengetahui. Semua kejadian, semua fenomena yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, Allah maha mengetahuinya. Maka, dan Allah tidak tergantung sama manusia, tidak tergantung sama makhluknya. Sehingga Allah maha suci, Allah maha mulia, maha besar, maha agung. Sehingga dengan konsep kebenaran yang diturunkan oleh Allah yang maha mulia, maha suci, ya, maha suci dari segala macam kepentingan, ya, kepentingan manusia, kepentingan duniawi, maka itulah baru kebenaran. Maka kita lihat Allah membuat dua perbedaan besar dalam kehidupan ini. Kelompok, ya, pengkelompokan besar, polarisasi dua kelompok besar, yaitu kelompok Hizbullah, kelompok Allah, ya, kelompok yang benar, dan kelompok Hizbus Syaitan, ya, kelompok yang salah, kelompok yang sesat. Nah, dari mana kita melihatnya? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah referensi yang kitab suci yang satu-satunya kitab suci yang benar. Yang 100% murni, otentiknya itu terjaga. Ya. Dari sejak awal diturunkan, ya, diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, 14 abad lampau, sampai sekarang. Dan insya Allah pasti sampai akhir zaman. Karena Al-Quran terjaga. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ya. Wa inna lahu lahafidzun. Jadi Allah telah berfirman bahwa kamilah yang menurunkan zikra. Zikra adalah peringatan. Peringatan adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai peringatan. Kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Ya. Dan kamilah yang akan menjaganya. Nah, ini adalah janji Allah. Dan buktinya adalah sampai sekarang Al-Quran tetap terjaga. Tidak ada perubahan satu kalimat pun, satu ayat pun. Ya. Sejak diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW 14 abad lampau sampai sekarang. Tidak ada perubahan satu kalimat pun, satu ayat pun. Ya. Nah, ini bisa kita menjadi bukti, ya, otentik bahwa Al-Quran memang benar. Beda dengan kitab-kitab suci yang diklaim oleh agama di luar Islam. Ya. Mereka banyak perubahan. Ya. Oleh tangan-tangan manusia. Ya. Oleh pemikiran-pemikiran manusia. Ya. Oleh tokoh-tokoh agama mereka. Mereka masukkan pemikirannya mereka. Dan juga oleh pesanan dari para penguasa di zaman itu. Ya. Karena mereka penguasa ini memiliki kekuasaan, memiliki tentara, memiliki pengaruh, kekayaan. Maka mereka memasukkan pemikiran, kemauan dari para penguasa ini ke dalam kitab suci mereka. Ya. Kemudian para tokoh-tokoh agama karena di bawah tekanan yang kuat, ya, diancam, disiksa, dibunuh, ya, diasingkan dan sebagainya, maka mereka kemudian memasukkan titipan dari para penguasa ini ke dalam, ya, kemauan daripada para penguasa ini di dalam kitab suci mereka, ya, dan dikatakan ini adalah masih kitab suci yang benar, yang asli padahal sudah dirubah. Karena apa? Ada titipan dari para penguasa, dari para rajanya, para bangsawannya. Kenapa? Karena para pengusaha, para penguasa ini, para bangsawan ini, ya, para tokoh-tokoh ini berkepentingan agar kekuasaannya itu langgeng, ya, agar kekuasaannya tetap terjamin supaya tidak goncang, supaya stabil, supaya mereka bisa menikmati kekuasaannya itu tanpa gangguan. Dan mereka membutuhkan bantuan doktrinasi dari para tokoh-tokoh agama lewat seruan-seruan agama mereka. Maka mereka membantu pendirian lembaga keagamaan, tempat-tempat ibadah. Mereka bantu. Karena apa? Untuk melembagakan, untuk melanggengkan doktrin-doktrin, ya, kekuasaan yang mereka telah masukkan di dalam kitab suci itu. Dan maka jadilah kitab-kitab suci mereka itu rusak. Ya, rusak dalam arti kata terkotori oleh nilai-nilai dari manusia, oleh kemauan manusia. Maka akhirnya kitab sucinya itu tidak original lagi. Beda dengan Islam. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran terjaga. Ya. Seorang khalifah, seorang raja, seorang sultan, ya, seorang panglima besar, seorang tokoh hebat sekalipun, ya, dalam Islam itu tidak boleh merubah Al-Quran. Tidak boleh merubah Al-Quran. Satu ayat pun tidak boleh dirubah. Tidak boleh. Karena apa? Karena dia adalah pedoman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul pun tidak boleh merubah satu kalimat pun. Tidak boleh merubah satu kalimat pun. Maka Al-Quran itu murni 100% dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang budiman, Al-Quran 100% dari Allah, berarti setiap ayat Al-Quran itu adalah kebenaran. Setiap ayat Al-Quran dari 6.666 ayat itu adalah semuanya adalah kebenaran. Di mana satu ayat dengan ayat lain itu saling menguatkan, saling mendukung, saling melengkapi dalam suatu sistem aturan hidup yang universal. Aturan hidup yang universal untuk seluruh manusia, untuk seluruh jin, seluruh hidup dan kehidupan, ya, di dunia ini maupun seterusnya abadi sampai di akhirat. Nah, inilah Al-Quran. Al-Quran adalah aturan hidup universal untuk seluruh kehidupan, ya, untuk seluruh kehidupan, ya, terutama untuk manusia, ya, karena Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, dan itu untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab aja. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira tentang rahmat Allah, tentang ampunan Allah, tentang surga Allah seluas dan bumi selama-lamanya, dan juga peringatan kepada manusia bahwa ada azab yang sangat pedih di neraka yang sudah disiapkan oleh Allah untuk manusia yang ingkar, yang kafir, yang munafik, ya, yang ateis, tidak mengenal Allah, yang komunis, tidak mengenal Allah. Peringatan besar bagi manusia, azab yang pedih, ya, bagi orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, tidak mau masuk Islam, ya, ya, maka dia neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah para nabi dan rasul memperingatkan, ya, kepada manusia supaya jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai masuk neraka. Jadi seluruh manusia. Maka Al-Qur'an adalah peringatan untuk seluruh manusia. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita kembali kepada Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Referensinya adalah di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 22. Ini terkait dengan Hizbullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qaumai yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'adduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha radhiyallahu wa radwan ulaika hisbullah ala inna hisbahumul muflihun. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudara-saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hati mereka telah ditanamkan Allah keimanan. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari dia, dari Allah. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Nanti Allah ridho terhadap mereka. Dan mereka pun ridho terhadap Allah. Ya. Merekalah golongan Allah. Merekalah Hizbullah. Ingat. Ya, sesungguhnya Hizbullah, golongan Allah itulah yang akan beruntung. Nah. Hizbullah adalah orang yang iman kepada Allah, ya. Iman kepada Allah artinya apa? Bertauhidullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ma makna? What the meaning of the tauhidullah? Ya. Apa artinya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah artinya hanya menyembah kepada Allah, ya. Meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, ya. Kalau sekarang masih menyembah kepada selain Allah, maka tinggalkan. Harus ditinggalkan. Walaupun itu sudah menjadi warisan, walaupun sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan, walaupun itu sudah dilakukan dari sejak kecil. Harus ditinggalkan. Ya, tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Sembahan-sembahan dari Allah, selain Allah itu apa saja? Apa saja selain Allah? Ya. Apakah itu patung? Apakah itu Tuhan Yesus? Apakah itu sang Buddha, apakah itu roh-roh leluhur, apakah itu matahari bulan, apakah itu binatang, apakah itu kekuatan alam, apakah itu dewa Siwa, dewa Brahma, dewa Wisnu, apakah itu sang Buddha Maryam, ya, perawan suci Maryam, atau Ruhul Kudus, atau malaikat, atau jin, atau siapapun selain Allah, ya. Atau penguasa, togut, ya. Togut, penguasa, ya. Tokoh-tokoh yang hebat, orang-orang soleh, orang-orang yang banyak berjasa, orang-orang yang mendirikan apa negara, negeri, semuanya yang ditinggalkan. Semuanya tinggalkan dan kembali kepada Allah, Tuhan sesungguhnya. Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah penguasa seluruh kehidupan. Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Allah yang maha suci, Allah yang maha besar. Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh manusia. Kepada seluruh makhluk. Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Allah yang memberikan nyawa kepada seluruh makhluknya. Ya. Yang menghidupkan, yang mematikan. Ya. Tidak ada yang bisa menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah. Ya. Yang memberikan rezeki ya, kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Ya. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah SWT. Yang nanti akan memberikan balasan ya, terhadap semua perbuatan manusia, semua perbuatan makhluknya. Ya. Ya. Allah akan berikan balasannya. Ya. Terutama untuk manusia dan jin. Ya. Karena selain manusia dan jin itu mereka adalah beriman kepada Allah. Ya. Maka Allah akan memberikan balasan semua, ya, semua apa yang dilakukan oleh manusia ya, di akhirat nanti. Dengan balasan yang sempurna. Dan hanya Allah yang bisa memberikan balasan itu. Karena apa? Allah maha kuasa, karena Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Tidak ada yang bisa maha melihat dan maha melihat seperti itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk lemah. Ya, semua makhluk lemah artinya pendengaran, penglihatan, pengetahuan makhluk itu lemah. Termasuk manusia. Sehebat apapun manusia, ya, dia adalah lemah. Sementara Allah adalah maha hidup, maha mengetahui, maha kuat, maha besar. Ya, selama-lamanya ya, dan Allah adalah maha besar ya, maha mulia, maha agung, maha bijaksana, dan Allah tidak zalim sedikit pun kepada makhluknya ya. Allah tidak sedikit tidak zalim sedikit kepada makhluknya. Maka ya nanti kalau di akhirat orang-orang dimasukkan ke dalam neraka itu karena perbuatan mereka sendiri. Mereka sudah dikasih peringatan ya, di dunia ini ya, tentang ancaman neraka bagi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, tapi mereka masih menjadi non-muslim, masih kafir. Karena apa? Karena mengikutin orang tua mereka, karena mengikutin budaya keyakinan dari kelompoknya, dari sukunya, dari bangsanya, dari tokoh-tokohnya yang dahulu. Gitu. Jadi mereka hanya sekedar menjadi follower, tidak mau berpikir bahwa itu salah, bahwa itu sesat, bahwa itu tidak benar. Gitu. Nah, maka peringatan sudah diberikan. Ya, dan mereka masih tidak mau mengabaikan peringatan itu dan mereka tetap sesat. Maka ketika dia mati dalam kondisi kafir, maka itu adalah penyesalan selama-lamanya. Nanti di akhirat di neraka mereka menyesal, berkeluh kesah, ya kan, memaki-maki, melaknat orang-orang yang telah menyesatkan mereka dari orang-orang tua mereka, dari tokoh-tokoh mereka. Tidak ada gunanya, ya. Semua yang dilakukan di akhirat nanti bagi orang-orang kafir ya, yang mati dalam kondisi kafir itu tidak ada gunanya. Walaupun menangis ya, menangis sampai air matanya habis, sampai darah keluar dari matanya karena saking menyesalnya, saking ini, tapi enggak ada gunanya. Semuanya enggak ada gunanya. Menyesal, mengeluh, ya kan? Ya. Tidak ada gunanya. Bersabar, tidak ada gunanya. Ya. Iman, beriman tidak ada gunanya nanti di hari akhir. Nah, ini kenapa? Karena ujian hidup itu ada di dunia ini ya. Ujian hidup ada di dunia ini. Kesempatan untuk beriman yang benar, untuk mencari jalan hidup yang benar ya, keyakinan yang benar itu hanya di dunia ini ya kan. Nanti kalau sudah mati dari dunia ini, maka semua manusia, semua jin akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi keimanan itu tidak berguna lagi ya. Maka mumpung kita masih di dunia ini, maka kita harus berubah ya. Berubah menuju kepada dari hasbu syaitan menuju kepada hasbullah. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah, ya, tauhidullah, ya. Tauhidullah, la ilaha illallah, maknanya juga hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan wahyu Allah, aturan hidup dari Allah sebagai pedoman hidup dia, sebagai undang-undang dasar hidup dia. Ya. Dia tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah, ya. Jadi dia menyembah Allah ya semata-mata ya, dia hanya menyembah Allah itu artinya apa? Artinya dia hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho kepada apapun yang Allah tentukan bagi dia, dan dia mengikuti aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang mengaku muslim, ya, la ilaha illallah, ya, tetapi dia tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah, ya, dia menentang Al-Quran, ayat Al-Quran, ya, satu pun ayat Al-Quran ditentang, itu maka dia diragukan keimanannya. Diragukan keimanan, kenapa? Karena seorang yang beriman itu tunduk patuh 100% kepada ayat Al-Quran, kepada aturan Allah. Nah inilah pentingnya sekarang kita mengenal Islam, mengenal Al-Quran, ya, kita mengenal Allah, ya. Itu penting sekali bagi semua muslim. Ya, jangan sampai kita mengaku muslim tapi di mata Allah kita bukan muslim, ya. Kita mengaku muslim di mata manusia kita muslim, ya kan? Karena kita sholat, kita puasa, kita haji, umroh, ya. Tetapi di mata Allah sebenarnya kita bukan muslim. Kenapa? Karena kita mengingkari bahkan menentang aturan dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita membenci aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Islam yang benar adalah tauhidullah, adalah ketika dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia berarti tunduk patuh kepada aturan Allah. Dia siap untuk diatur oleh Allah, siap untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, totalitas. Nah inilah penting kita kembali kepada Islam, kepada iman yang benar, ya, kepada konsep tauhidullah. Nah yang kedua adalah kepada hari akhir, ya. Jadi dia beriman kepada hari akhir, maknanya adalah dia menjadikan hari akhir sebagai orientasi hidup dia. Sebagaimana yang Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allahumma ya, innamal ais al akhirah, ya, innamal ais la ais la la ais la aisu ila aisul akhirah, ya. Allahumma innamal la in Allahumma ya la aisu ila aisul akhirah, ya. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada sesungguhnya kehidupan sejati itu adalah kehidupan akhirat, ya. Al-Ais adalah kehidupan yang sejati. Jadi Rasulullah bersabda bahwa ya Allah, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Nah ini adalah konsep keimanan, keyakinan yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya, ya. Jadi Rasulullah kenapa? Karena akhirat adalah kehidupan selama-lamanya, ya, ya, ribuan, miliaran, triliunan tahun, ya, dipangkatkan triliunan lebih dan lebih, ya kan, selama-lamanya. Maka itulah kehidupan yang sejati. Sementara dunia ini, ya, hanya paling cuma 60-70 tahun, ya kan, cuma sebentar aja di dunia. Maka dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang sebentar, ya, yang akan ditinggalkan. Semua yang diraih di dunia ini akan ditinggalkan pasti, ya, disukai maupun tidak disukai pasti akan ditinggalkan. Maka perjuangan hidup yang sesungguhnya adalah perjuangan hidup bagaimana kita selamat di akhirat, selamat dari azab neraka. Kenapa? Karena azab neraka bisa selama-lamanya di neraka. Maka perjuangan sejati, ya, sesungguhnya adalah bagaimana menyelamatkan manusia dari azab neraka, ya, supaya manusia selamat di akhirat, ya, supaya bisa meraih surganya Allah, ya, yaitu kehidupan abadi, ya, kemakmuran abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kafling seluas langit dan bumi. Nah, ini adalah perjuangan yang sesungguhnya. Sementara akhirat ini sebarat kehidupan dunia ini adalah sebarat medan amal, ya, medan keimanan, medan amal, tempat, waktu, kesempatan untuk beriman kepada Allah yang benar, memiliki keyakinan hidup yang benar, jalan hidup yang benar, yaitu Islam, ya. Islam adalah murni 100% dari Allah, ya. Islam adalah 100% dari Allah. Konsep Islam adalah 100% dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, ya. Bukan dari manusia, bukan dari jin, ya, bukan dari malaikat, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada iman kepada Allah, ya, dan akhir hari akhirat, yaitu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya. Jadi diawali dengan parameter iman kepada Allah dan hari akhir, yaitu ini adalah Hizbullah, ya. Hizbullah adalah ditentukan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, ya. Nah kemudian ada loyalitas, ada wala'an barok, Itu orang-orang yang hasbullah itu adalah orang-orang yang loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasul. Ya, ya loyalitas ya. Yaitu hasbullah itu adalah orang-orang yang menjadikan loyalitas hanya kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Artinya apa? Artinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sungguh-sungguh taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, oleh sebab itu, maka kita perlu mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah, apa yang diinginkan Allah, apa yang diperintahkan Allah, apa yang diserukan oleh Allah. Begitu juga kita perlu mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, jalan hidupnya, sirah nabawiyah, perjuangan hidup beliau. Ya. Itu kita ikuti. Ya. Kita ikuti, kita pelajarin. Kita pelajarin, kita ikuti. Dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka jalan hidup Allah dan jalan hidup Rasulullah itu adalah jalan hidup yang benar. Ya. Jalan hidup ihdinash shiratal mustaqim. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan hidup yang lurus adalah jalan hidup yang diberikan kepada orang-orang yang telah Allah wafatkan, ya, dan dia telah mendapatkan kenikmatan. Siapa itu? Yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul sudah wafat, sudah meninggal dunia, dan mereka di alam kubur sekarang mendapatkan kenikmatan kubur, ya. Nah, dan nanti di akhirat akan mendapatkan surga Allah. Ini para nabi dan rasul. Maka jalan hidup yang benar adalah jalan hidup para nabi dan rasul. Ya. Kemudian orang-orang yang siddiq. Siddiq itu adalah membenarkan para nabi dan rasul. Orang-orang siddiq adalah orang-orang yang mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul. Kemudian syuhada. Syuhada adalah orang yang syahid di jalan Allah. Ya, mati syahid berjuang di jalan Allah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang hidupnya juga mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul. Kemudian solihin. Solihin adalah orang yang mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul, orang-orang yang orientasi hidupnya untuk akhirat. Orang soleh adalah orang yang orientasi hidupnya untuk akhirat. Orang yang bisa menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, ya. Kemudian akhirat adalah dominasi orientasi hidup dia. Nah, itu adalah orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan dilaknat. Ya. Yaitu siapa? Yaitu para non-muslim, orang-orang non-muslim, ya, orang-orang non-muslim siapapun dia itu adalah orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang dilaknat, ya, yang dimusuhi oleh Allah, yang menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena orang-orang kafir itu adalah musuh Allah, ya, orang-orang kafir adalah musuh Allah, ya. Jadi siapa dia? Dia semua orang yang sekarang ini masih belum muslim, belum menjadi, belum beragama Islam. Itu adalah posisi dia adalah musuh Allah. Kenapa? Karena dia mengingkari Allah, karena mereka mensutukan Allah, karena mereka menyembah selain Allah, karena orientasi hidup mereka itu bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Nah, ini penting sekali, ya. Maka orang-orang yang teguh loyalitas kepada Allah dan Rasulnya dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, kemudian akhirat sebagai orientasi hidupnya, maka itulah yang orang-orang yang mereka itulah orang-orang yang telah diteguhkan Allah di dalam hatinya dengan keimanan. Ya, ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ya. Jadi mereka lah orang-orang yang Allah telah teguhkan dalam hati mereka itu keimanan. Ya. Wa aydahum bi rahimin. Ya. Dan Allah telah menguatkan mereka, ya, dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertolongan, ya. Jadi Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman, ya, dan berbagai macam bentuk, ya. Wa idkhulum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Dan insyaallah nanti mereka akan masuk ke dalam surga, ya, selama-lamanya, ya. Dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, ulaika hasbunallah. Jadi itulah golongan Allah, ala inna hasbunallahi humul mufliqun. Dan sungguhnya golongan Allah itulah orang yang menjadi orang-orang yang beruntung. Muflihun. Muflihun adalah orang yang beruntung. Ya. Orang yang beruntung kenapa? Beruntung karena orang-orang ini itu berjuang sebentar di dunia ini. Ya. Modalitas waktu untuk berjuang itu cuma sebentar. Yaitu cuma beberapa tahun, cuma beberapa puluh tahun. Tetapi reward, balasan, hadiah. Ya. Pembalasan yang Allah berikan itu adalah selama-lamanya, ya. Ya, berjuang sebentar di dunia dengan waktu yang sebentar dan tempat yang sebentar, ya. Tempat yang sempit, yaitu di dunia ini tempat yang sempit. Tapi nanti oleh Allah berikan balasan, ya, surga seluas kafling-nya, itu seluas langit dan bumi. Dan selama-lamanya dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan dalam pikiran, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ya. Sesuatu kenikmatan yang luar biasa, ya, yang tidak, bahkan tidak terpikirkan oleh akal manusia. Itu sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, yaitu Hizbullah, ya. Hizbullah, kelompok Allah. Maka berjuang sebentar, menderita sebentar di dunia ini, ya. Ya, repot, ribet, ya, susah hidup di dunia sebentar, ya, tapi rewardnya itu selama-lamanya dan kafling-nya seluas langit dan bumi. Maka ini adalah suatu perniagaan jual beli yang sangat menguntungkan. Gitu, ya. Nah, inilah orang-orang yang beruntung, ya, beruntung. Nah, maka ketika kita berislam dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian kita diperintahkan Allah untuk sholat, ya kan, 5 waktu. Wajib, kemudian kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian kita melakukan apapun yang diperintahkan Allah. Kita ridho dengan itu, kita sungguh-sungguh, ya. Dan itu kita berjuang keras untuk itu, bersungguh-sungguh di dunia ini, ya. Sampai Allah tentukan batas akhirnya itu ketika kematian. Kematian adalah batas akhir perjuangan kita di dunia ini, ya. Dan setelah kita kematian, maka kita insya Allah tinggal menikmati panennya, hasil jerih payah di dunia ini, ya. Maka itulah kemenangan yang sejati, ya, kemenangan yang sejati. Itulah keuntungan yang besar. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, maka kita bisa membuat sebuah pemetaan tentang Hizbullah ini. Jadi Hizbullah adalah orang yang kelompok orang-orang yang orientasi hidupnya hanya untuk mencari ridho Allah, hanya untuk mencari ridho Allah semata, ya. Ikhlas kepada Allah. Mengikhlaskan dirinya, hidup dan kehidupannya hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya totalitas itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ada keikhlasan, ya, jalan hidup yang benar. Jadi jalan hidup yang benar adalah orang yang beriman kepada Allah dengan benar dan kemudian menjadikan hidup dan kehidupannya hanya untuk Allah. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal oleh Allah nanti di akhirat, dan itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan, ya, dihitung oleh Allah, ya, itu adalah dikategorikan sebagai amal soleh, itu adalah ketika dia ikhlas. Ikhlas adalah hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Ya. Allah tidak membutuhkan amal yang diperuntukkan bukan untuk Allah. Allah tidak membutuhkan amal yang diperuntukkan untuk Allah, tapi pada waktu yang bersama juga diperuntukkan untuk selain Allah. Ya, ya. Maksudnya selain Allah, ya selain Allah. Untuk dirinya sendiri, amal itu untuk dirinya sendiri, ya kan? Ya, hanya untuk mengikuti hawa nafsunya, keinginan diri pribadinya. Ya. Kemudian amal itu diperuntukkan untuk anak istrinya, diperuntukkan untuk bangsa negaranya. Amal itu diperuntukkan untuk keluarga besarnya, untuk marganya, untuk sukunya, untuk kerabatnya, untuk orang tuanya, ya, untuk mertuanya, untuk istrinya, untuk kelompoknya, untuk partainya, untuk organisasinya, untuk asosiasinya, untuk lembaganya, untuk perusahaannya, untuk kantornya, ya. Allah tidak membutuhkan itu semua, ya. Jadi ketika seseorang melakukan itu semuanya untuk selain Allah, ya, apapun itu, ya, untuk kemanusiaan, untuk demi umat, demi manusia maksudnya, ya, bukan untuk Allah, ya, maka Allah tidak membutuhkan. Jadi kita amal itu untuk Allah, benar-benar untuk Allah, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada manusia, ya. Jadi kita berbuat baik kepada manusia, ya, ya. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat kepada anak istri, berbuat baik kepada orang-orang tua kita, berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang teraniaya, fakir miskin, orang-orang yang dan sebagainya, itu adalah dalam rangka untuk mencari ridha Allah semata, ya. Dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, ya. Jadi ya, poin pertama adalah kita hidup untuk Allah, ya. seluruh dimensi hidup kita persembahkan kepada Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang kedua orang tua kita, maka kita lakukan. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Kita berbuat baik untuk tetangga kita, anak istri kita, keluarga kita, ya, kita berinfak dan sebagainya, karena Allah perintahkan. Karena Rasulullah contohkan. Maka kita mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah. Ini poin pertama adalah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, itu kita jadikan sebagai hal yang pokok. Ini penting sekali. Jadi orientasi hidupnya adalah untuk Allah, untuk hari akhirat, ya, untuk mengikuti sunnah Nabi. Maka cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, itu adalah yang teratas, ya. Menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah yang teratas, ya. Melebihi daripada cinta kepada selain keduanya, ya. Ya. Kita boleh cinta kepada sanak family kita, keluarga kita. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada fitrah kita, menyenangi orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai kecintaan yang tertinggi itu wajib, ya. Itu harus, ya. Jadi tidak boleh mengalahkan, ya, tidak boleh cinta kita kepada keluarga kita itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah jalan hidup yang benar. Jadi Allah dan Rasulnya itu harus kita utamakan, harus kita dahulukan, harus kita jadikan prioritas. Inilah keimanan yang benar. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul. Ya. Maka kita harus mempelajari Rasul Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, dan kita juga harus mengenal Rasulullah. Ya. Semakin kita mempelajari Allah, tentang Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, maka akan semakin cinta kepada Allah, dan semakin kita mempelajari kehidupan Muhammad SAW, ya, maka kita akan semakin cinta kepada Rasulullah SAW, dan kita akan semakin mudah mengikuti jalan hidupnya, sunnah hidupnya. Nah, saudara yang budiman terjelas, nah, inilah muflihun, ya, kelompok orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung, yaitu surga, ya. Orientasi hidupnya adalah surga untuk akhirat, ya. Mereka diridai Allah, maka orang-orang yang beriman itu adalah meridhoi apapun yang Allah tentukan. Jadi ridho kepada Allah artinya dia ridho kepada semua pemberian Allah, ya. Ridho kepada pemberian Allah, ya. Kalau misalkan dia mendapatkan kesusahan, dia ridho kepada Allah, tetap ridho kepada Allah, tetap khusnudzon kepada Allah. Kenapa? Karena kesusahan yang dia terima itu bagian daripada ujian dari Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin supaya kita tahu bahwa kita ini lemah, ya. Apa yang kita inginkan tidak tercapai, apa yang kita harapkan tidak terwujud, apa yang kita cita-citakan tidak terjadi. Maka ketika kita mendapati bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tidak terjadi, maka kita menyadari bahwa memang kita manusia ini lemah, ya. Sementara Allah Maha Kuat. Yang menentukan hasil adalah Allah. Allah yang menentukan kehidupan ini. Allah yang berkuasa terhadap kehidupan ini. Sementara manusia itu tidak berkuasa terhadap kehidupan ini. Ya. Manusia hanya berusaha, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah. Jadi dengan mendapati bahwa apa yang diinginkan tidak terjadi, maka dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan makan semakin jauh, bukan semakin mengeluh. Ya. Jadi dia tetap khusnudzon kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah, semakin ridho kepada Allah. Gitu. Kenapa? Karena dia memahami bahwa memang kita ini lemah, ya. Kita ini membutuhkan Allah, ya. Jadi bahwa apa yang kita inginkan tidak terjadi, apa yang kita harapkan tidak terwujud, cita-cita yang kita ingin raih tidak terjadi di dunia ini, maka itu berarti merupakan tanda, ya. Allah ingin berbicara kepada kita bahwa memang kamu lemah, manusia kamu lemah. Apa yang kamu inginkan tidak semuanya kamu bisa terjadi. Ya. Kenapa? Karena memang manusia lemah, dan itu menyadari bahwa kita manusia lemah itu akan menjauhkan diri kita dari kesombongan, dari takabur, ya. Dan semakin mendekatkan diri kepada Allah bahwa kita ini memang membutuhkan Allah. Kita semakin harus bersandar kepada Allah. Nah, inilah jadi segala hal, ya. Ya, kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan terwujud, ya. Apa yang kita inginkan terjadi, apa yang kita tuju itu benar-benar terjadi, ya. Maka itu semakin mendekatkan diri juga kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, ya. Kenapa? Karena apa yang kita harapkan itu terwujud, dan semua yang terwujud itu adalah atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah, ya, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semakin bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya. Kita bersyukur kepada Allah, ya. Itu terwujud bukan karena kemampuan manusia, tapi karena memang Allah berkuasa terhadap itu, ya. Sehingga kita semakin bersyukur, semakin banyak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kondisi yang terjadi, apapun yang dialami oleh manusia, yaitu baik itu yang disukai maupun tidak disukai, baik yang itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu semuanya semakin menguatkan diri, ya, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep iman yang benar. Dan ini tidak dipahami oleh orang-orang kafir, ya. Tidak dipahami oleh orang-orang non-muslim, ya. Tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang muslim. Maka seorang muslim itu ridho kepada Allah, ya. Dia tunduk patuh kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Allah ridho kepada mereka, ya, dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, inilah konsep hidup, ya, yang benar, ya, insya Allah, ya, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan perilaku para sesuai dengan sunnah Nabi dan juga dibuktikan dengan perilaku para sahabat radhiyallahu anhum. Saudaraku yang budiman terceras. Nah, sementara kalau Hizbus Syaiton itu referensinya adalah juga di dalam surat Al-Mujadilah ayat-ayat sebelumnya, ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiba Allah 'alaihim. Ma hum minkum wala minhum. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَاتِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ kadzibun istahwada alaihim syaitan fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin kataballahu laghlibanna ana wa rusuli innahu la qawiyyun aziz. Ayat ini adalah surat Al-Mujadilah, surat ke-58, mulai ayat ke-14 sampai 21. Allah berfirman, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Ya. Nah, ini adalah menjadikan suatu kaum sebagai sahabat. Yang dimurkai Allah sebagai sahabat, sebagai orang dekat, orang yang dimintai nasihat. Siapa itu yang dimurkai Allah? Yaitu orang-orang, ya, Nasrani dan Yahudi. Ya. Orang-orang Nasrani, Yahudi, ya, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, itu adalah dimurkain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menjadikan Tuhan selain Allah, ya. Menjadikan Tuhan, anak Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan, ya. Dan mereka sembah Yesus ini, ya. Ya, mereka cintai, mereka jadikan sebagai sandaran, sebagai sang juru selamat. Jadi itu adalah menyalahi daripada konsep tauhidullah, ya. Konsep la ilaha illallah, ya. Konsep keimanan yang benar. Ya. Jadi dimurkai oleh Allah, ya. Kemudian orang-orang Yahudi juga menjadikan Uzair itu sebagai anak Tuhan, ya. Ya. Uzair anak Tuhan, ya. Dan Uzair ini adalah salah satu nabi, ya. Kalau enggak salah, ya, salah satu nabi, ya. Kemudian lama-kelamaan, ya, setelah Uzair meninggal, kemudian karena dia soleh, maka dia dijadikan sebagai anak Tuhan. Sama dengan Isa, ya. Isa juga dijadikan sebagai anak Tuhan. Disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murkai mereka, ya. Allah murkai mereka, ya. Begitu juga orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, menyembah dewa Siwa, dewa Buddha, ya kan, dijadikan sebagai sebagai sang juru selamat, sebagai sandaran hidup nanti di akhirat, ya gitu. Nah, jadi itu adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang dimurkai Allah ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Orang-orang musyrik, musyrik itu adalah termasuk ahli kitab zaman dulu yang mereka itu menyembah Trinitas, menyembah ajaran, menyembah Tuhan Allah dan dua Tuhan selain Allah, ya. Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus atau Bunda Maryam. Nah, ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang-orang munafik itu menjadikan orang-orang yang dimurkai Allah ini sebagai sahabat, ya. Ya, maka Allah katakan, tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat. Ya. Jadi mereka adalah munafik. Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Artinya apa? Bukan dari orang musyrik, bukan orang kafir, juga bukan orang muslim. Jadi mereka munafik. Dan mereka bersumpah atas kebohongan sedangkan mereka itu mengetahuinya. Jadi mereka lahiriah itu mengaku muslim, ya, tunduk patuh kepada Islam, tapi ya dari hatinya sesungguhnya itu mereka itu membenci Islam, membenci apa yang Allah turunkan, membenci kepada Muhammad dan menginginkan supaya Muhammad dan pengikutnya itu mati. Muhammad dan pengikutnya itu hancur, musnah. Islam tidak tegak di muka bumi. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, ya, ayat ke-16. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Ya. Harta, benda, dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Mereka kekal di dalamnya. Nah, inilah bahayanya, ya. Ancaman Allah kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang musyrik, ya. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya triliunan tahun, lebih dan lebih. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya, kepada Allah, bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Ya. Kenapa? Karena mereka berdusta kepada manusia, ya. Mereka berdusta kepada manusia, mereka berdusta kepada Allah, ya. Maka seorang muslim itu luar dalam, lahiriah sama batiniah, hatinya itu adalah muslim. Apa? Kalau dia muslim, maka dia hatinya, ya, perasaannya, pikirannya, kemauannya, ya, tekadnya, niatnya itu benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, bersungguh-sungguh menegakkan aturan Allah, menjadikan Al-Qur'an tegak di muka bumi, ya. Menjadikan Al-Quran dan, ya, hadis dan sunnah Nabi sebagai undang-undang hidup, undang-undang dasar kehidupan. Ya. Ini adalah Islam, Muslim. Ya. Jadi seorang Muslim adalah orang yang luar dalam, ya, jiwa raganya, hatinya, perasaannya semuanya adalah untuk Islam, untuk menegakkan Islam, ya, menegakkan Islam, ya. Bukan seseorang yang mengaku muslim, ya, tetapi hatinya, perasaannya itu justru malah membenci Islam. Justru malah tidak ingin Islam itu tegak di muka bumi. Justru tidak ingin aturan Islam tegak di muka bumi. Nah, ini berarti dipertanyakan keislamannya, ya. Kalau punya hati, punya keyakinan, punya kemauan, tekad seperti itu, ya, di mana dia muslim tapi dia tidak ingin Islam itu tegak di muka bumi, tidak ingin aturan Islam, aturan Allah itu tegak di muka bumi, ya, menjadi undang-undang dasar kehidupan, maka dia diragukan keislamannya. Ini makanya ini penting sekali kita mereformasi diri, merevolusi diri. Kalau kita masih memiliki keyakinan, ya, seperti itu, ya, bahwa muslim tapi kok membenci Islam, membenci aturan Islam tegak di muka bumi. Nah, ini berarti dipertanyakan keislamannya. Karena muslim itu adalah luar dalam, ya. Luar dalam. Artinya jiwa raganya, hatinya itu adalah benar-benar ingin hatinya adalah untuk Allah, ya. Karena Allah Maha mengetahui semua yang ada di dalam hati manusia. Maka dia jujur kepada Allah, maka dia benar-benar tunduk patuh kepada Allah, maka dia benar-benar Islam dengan Islam yang benar sesuai dengan Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, jangan sampai kita nanti di akhirat dikatakan sebagai pendusta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pendusta? Berbohong? Kenapa? Karena kita di dunia mengaku Muslim, tapi sebenarnya hati kita itu tidak Muslim. Ya. Hati kita itu membenci Islam. Hati kita membenci aturan Allah. Ya. Hati kita itu tidak menyukai aturan Allah. Nah, inilah bahaya, bahaya sekali ya. Siapapun kita, kalau kita masih membenci aturan Allah, bahkan memusuhinya, bahkan tidak mau, bahkan ingin supaya Islam itu tidak tegak di muka bumi, maka ini kita dalam kondisi diragukan keimanan kita, diragukan keislaman kita. Oleh siapa? Oleh Allah. Nanti di akhirat itu Allah akan beberkan semua isi hati kita dan kamu bohong. Kamu pendusta. Kenapa? Karena kamu sebenarnya hati kamu itu membenci Islam. Karena hati kamu itu membenci aturan yang datang dari aku, dari Allah. Kamu membenci Al-Quran, kamu membenci Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah pentingnya sekali kita mereformasi diri kita luar dalam. Nah, kenapa demikian? Kenapa orang-orang ini seperti itu? Kenapa? Karena istawada alaihim syaitan. Ya. Kenapa? Karena syaitan, iblis, ya. Syaitan itu tentaranya iblis, telah menguasai mereka, telah menguasai hati mereka. Ya. Kemudian, fa'angsahum zikrullah. Maka kemudian mereka menjadikan lupa zikrullah. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kalau kita, ya, ini adalah parameter kelompok Hizbus Syaitan. Ya. Kelompok Hizbus Syaitan itu adalah mereka jauh dari zikrullah. Ya. Jadi, ulaika Hizbus Syaitan. Ala inna Hizbus Syaitan humul khasirun. Jadi, ayat surat Al-Mujadilah ayat ke-19. Ya. Ya. Yaitu, syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah, dan mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Jadi segala aktivitas hidup yang jauh dari zikrullah, ya. Ingat, segala aktivitas hidup yang jauh dari zikrullah, ingat kepada Allah, itu adalah masuk dalam kategori kelompok setan, ya, apapun itu. Misalkan kita melakukan kegiatan aktivitas bisnis, ya. Duniawi. Mencari keuntungan duniawi. Dan tidak ada mengingat Allah. Tidak takut kepada Allah. Ya. Tidak mengagungkan Allah. Tidak mensucikan Allah. Ya. Yang dibicarakan duniawi. Pekerjaan. Ya kan? Bagaimana supaya hidup semakin makmur. Semakin sejahtera. Bagaimana supaya kita makin hidup nyaman. Enak di dunia ini. Ya. Itulah yang sekarang banyak dibicarakan oleh manusia. Di rumah. Di perjalanan. Di kantor. Di perusahaan. Dimanapun. Ya. Melakukan seminar, workshop, ya kan? Kemudian melakukan diskusi panel, melakukan berbagai macam aktivitas hidup, ya, mengumpulkan banyak orang, ya, pertandingan, perlombaan, ya, olahraga dan semua permainan itu kebanyakan adalah jauh daripada zikrullah, jauh dari zikrullah, ya. Jadi kenapa? Karena mereka sudah dikuasai oleh setan. Hati-hati mereka sudah dikuasai oleh setan. Ya kan, sehingga apa yang dipikirkan dalam hati itu penuh dengan duniawi. Ya, inilah, dan duniawi itu adalah salah satu cara setan untuk menguasai hati manusia. Maka sekarang kita lihat betapa banyaknya manusia yang sudah masuk dalam perangkap setan. Ya, mereka sibuk memperjuangkan, mengerahkan daya, pikiran, tenaga, waktu, biaya, ya, hidupnya untuk sesuatu yang sebenarnya itu jauh dari zikrullah, ya. Tidak mengenal Allah. Di sekolah, di kampus, ya. Ya. Kemudian di tempat pekerjaan, orang semuanya sibuk dengan aktivitas duniawi yang jauh dari zikrullah. Tidak semakin mengenal Allah, tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin cinta duniawi, semakin cinta kepada hidup yang enak di dunia ini. Nah, ini adalah Allah berfirman istawada alaihim syaitan. Jadi mereka sudah dikuasai oleh syaitan dan fa'asahum zikrullah. Ya, maka mereka dijadikan lupa kepada zikrullah. Maka salah satu ciri hizbus syaitan adalah semua aktivitas yang jauh dari zikrullah. Ya, tidak ingat kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Ya, itu adalah amalan yang sia-sia. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda bahwa semua amalan itu sia-sia kecuali yang zikrullah. Kecuali yang zikrullah yang mendekatkan diri kepada Allah, yang menjadikan orang takut kepada Allah. Itu adalah amalan yang bermanfaat. Sementara amalan-amalan yang tidak zikrullah itu adalah amalan-amalan yang sia-sia. Nah, kalau kita lihat dari barometer ini, dari hadis Rasulullah ini, maka kita lihat betapa banyak sekarang manusia di dunia ini yang amalannya itu sia-sia. Sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun di mata manusia itu bermanfaat, ya. Kita lihat betapa banyaknya orang yang berjuang, mengerahkan waktu, tenaga, pikiran, ya. Ya, untuk membuat event, katakanlah konser musik, ya kan? Konser musik mendatangkan tokoh legendaris atau tokoh yang diidolakan itu. Dengan menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, biaya, ya, yang demikian banyak, ya. Dan mereka merasa berjuang, merasa benar. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu bermanfaat bagi manusia, itu menghibur manusia. Padahal ini adalah jauh daripada zikrullah. Padahal ini adalah sebenarnya adalah syaitan telah menguasai hati mereka. Maka semua aktivitas, ya, tenaga, pikiran, waktu, siang malam yang dikerahkan itu sia-sia, ya, tidak ada nilainya di sisi Allah, ya. Maka nanti di akhirat orang-orang inilah yang akan menyesal sekali. Kenapa? Karena dia merasa menyangka sudah banyak berbuat baik, ya kan, kebaikan untuk manusia, orang lain, tapi oleh Allah semuanya ditolak, bahkan malah mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali aktivitas, ya. Misalkan event olahraga, ya. Pertandingan olahraga. Itu berapa banyak tenaga, pikiran, waktu, ya kan? Biaya yang dikerahkan untuk membangun tempat olahraga, sarana prasarana, orang bekerja keras untuk mendapatkan piala, mendapatkan penghargaan, gitu. Dan mereka menghabiskan hampir semua waktu hidupnya untuk supaya menjadi juara. Padahal itu adalah jauh dari zikrullah. Ya. Aktivitas perlombaan olahraga itu adalah kebanyakan jauh dari zikrullah. Ya. Tidak ingat kepada Allah. Nah, ini adalah amalan sia-sia. Ini adalah amalan hizbus syaitan. Ya. Jangan sampai kita terperdaya oleh tipu daya syaitan. Ya. Jangan sampai kita terperdaya oleh tipu daya duniawi ini. Nah, ini penting sekali kita mengenal kebenaran. Ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam situ menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk sesuatu yang sia-sia. Ya. Allah sudah memperingatkan. Maka innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Ya. Ya, menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Maka segala sesuatu aktivitas yang jauh dari Allah, dari jauh-jauh dari sunnah Nabi, jauh dari Al-Quran, ya, jauh dari orientasi hidup atau akhirat, itu adalah sia-sia, ya, sia-sia, ya, sia-sia belaka. Walaupun di mata manusia, ya, itu mendapatkan balasan, mendapatkan penghormatan, mendapatkan nilai tambah, tapi di mata Allah nggak ada nilainya. Nah, inilah maka penting sekali kita berintrospeksi diri, ya. Maka Allah katakan kata bahwa agelibanna ana wa rusuli. Kata bahwa agelibanna wa ana wa rusuli. Inna Allah qawiyyun aziz. Ya. Allah katakan bahwa Allah telah menetapkan kata bahwa itu Allah sudah tetapkan bahwa aku dan rasul-rasulku pasti menang. Ya. Ya. Menang nanti di dalam kehidupan ini, ya. Kehidupan di dunia menang, kehidupan di akhirat juga menang. Ya. Dan yang penting adalah kehidupan akhirat. Karena apa? Kehidupan yang sungguhnya adalah di akhirat. Ya, maka nanti di akhirat, ya, ya, kelompok itu manusia dibagi dua aja, yaitu kelompoknya Allah dan kelompok syaitan. Ya, ya. Siapa yang menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia masuk kelompok Allah. Dan siapa yang menyembah selain Allah, ya, ya, yang hidup orientasi hidupnya untuk selain Allah, maka itu hizbus syaitan. Contohnya orang yang mengejar jabatan, kedudukan di dunia ini, status sosial, mengejar popularitas, ya, selebritas, selebriti-selebriti, ya kan? Mengejar popularitas, mengejar kekayaan, mengejar fasilitas hidup supaya hidupnya enak, mudah, nyaman, bahagia, sejahtera, makmur, ya. Ya. Dia hidup hanya untuk berjuang untuk anak istrinya. Dia berjuang untuk keluarganya. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang berjuang untuk selain Allah. Ya. Dan dia mengerahkan waktu tenaga pikirannya untuk itu. Maka nanti itulah masuk hizbus syaitan. Ya. Yaitu orang yang memperhambakan dirinya bukan kepada Allah. Ya. Tetapi dia menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhannya. Sebagai hawa nafsu dirinya sendiri, kemauan dia, keinginan dia itu sebagai Tuhannya. Dan dia diikutin. Ya. Hawa nafsunya ingin hidup yang enak, nyaman, mudah, ya kan? Perfect, ya, segala sesuatu sempurna, harus puas gitu. Di dunia ini maka dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Yang dia marah kalau dia tidak hidup enak, mudah, nyaman, perfect gitu. Maka dia marah, ya, dia memarahi orang lain, dia marah kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Nah, ini adalah orang yang salah satu contoh orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Maka semua amal-amal dia nanti di akhirat oleh ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena bukan untuk Allah tapi untuk hawa nafsu dia. Nah, inilah pentingnya sekali kita melakukan introspeksi diri. Jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Ya. Dan kita lihat sekarang dengan sistem pendidikan sekuler yang diajarkan di berbagai macam pendidikan, bangku sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, ya, itu adalah menjadikan manusia selfishness, ya, menjadikan manusia orientasi hidupnya untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, hanya untuk menjadikan hawa nafsunya sebagai tujuan hidup dia, mengikuti hawa nafsunya. Jadi, nah, inilah yang bahaya sekali, ya, jangan sampai kita seperti itu. Maka kita perlu kembali kepada Islam. Islam adalah menjadikan hawa nafsu kita mengikuti aturan Allah, ya. Ya, Allah memberikan fasilitasi untuk penyaluran hawa nafsu, tapi sesuai dengan aturan Allah. Karena Allah Maha mengetahui keinginan hamba-Nya, ya. Ya, maka Allah mengetahui bahwa manusia butuh menyalurkan libido hawa syahwatnya. Maka Allah berikan fasilitas dengan nikah yang halal. Dengan yang halal yaitu nikah. Gitu kan. Sesuai dengan aturan Allah, maka Allah berikan penjelasan, ya, tentang nikah, ya. Kemudian dijelaskan lebih detail kepada sunnah Nabi. Nah, itu, ya. Nah, inilah pentingnya sekali kita mengikuti Allah. Jadi kita bisa menyalurkan hawa nafsu kita tetapi halal, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, inilah pentingnya sekali kita mengenal Allah, mengenal Islam. Islam adalah aturan yang cocok sekali dengan manusia. Karena apa? Karena manusia diciptakan Allah, ya. Semua hal yang ada di sekitar manusia juga diciptakan Allah, dan Islam adalah aturan dari Allah. Maka antara aturan dari Allah, ya, Islam, dengan kehidupan nyata sehari-hari, ya, kondisi realita manusia itu cocok. Karena apa? Karena sama-sama dari Allah, ya. Maka satu-satunya aturan hidup yang cocok dengan kehidupan manusia hanya Islam. Ya. Ya, kenapa? Karena Allah Maha mengetahui dan Allah sama sekali tidak zalim. Begitu juga aturan Allah tidak zalim sedikit pun. Ya. Jadi ketika Allah adalah Maha benar, Allah tidak zalim, Allah Maha suci dari kezaliman, maka aturan hidup yang Allah turunkan kepada manusia yaitu Islam itu tidak zalim sedikit pun. Ya, Allah Islam adalah aturan yang adil, Allah aturan yang benar. Nah, inilah pentingnya kita mengenal Islam. Ya. Banyak orang yang membenci Islam kenapa? Karena dia tidak tahu Islam. Banyak orang yang kafir kepada Allah karena dia tidak mengenal Allah. Ya. Ya. Karena kenapa orang tidak mau beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW? Karena dia tidak mengenal kehidupan Muhammad SAW yang sungguhnya. Ya. Jadi insya Allah kalau dia mengenal Allah dengan benar, sungguh-sungguh, dia mengenal kehidupan Rasulullah dengan benar dan sungguh-sungguh, insya Allah dia akan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk Muslim, dia akan menjadi Muslim yang sungguh-sungguh. Insya Allah. Nah, inilah pentingnya sekali kita sungguh-sungguh dalam hidup ini berubah dari hasbu syaitan menuju kepada hasbullah, ya. Maka saudaraku yang budiman, segala sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah, dari orientasi hidup untuk akhirat, dari sunnah Nabi, dari kehidupan mencontoh kehidupan Rasulullah, ya, dari apa keridhaan Allah, maka itu adalah ya harus kita hindari, ya. Ya kita harus merubah diri kita dari kebiasaan yang dibenci Allah kepada kebiasaan yang dicintai oleh Allah, dari keimanan yang salah kepada keimanan yang benar, ya. Jadi kita harus merubah diri kita, ya, dari kelompok setan, hizbul setan, menuju kepada hizbullah, kelompok Allah. Itulah yang disebut dengan hijrah, ya. Hijrah, ya, secara maknawi itu adalah pindah dari hizbul setan menuju kepada hizbullah, dari kekafiran kepada keislaman, ya, dari keingkaran kepada keimanan, ya, dari hal yang dibenci Allah kepada hal yang diridhai Allah, dari pola hidup yang sesat kepada pola hidup yang benar. Nah, dari mana kita tahu kebenaran? Ya dari Allah, dari Al-Quran, ya, dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang Al-Quran, ya, dari sudut pandang Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah, Al-Quran, ya, Rasulullah SAW itu adalah satu kesatuan, ya, adalah maksudnya sudut apa konsep hidup dari Allah, ya, Al-Quran dan Rasulullah SAW itu adalah satu konsep hidup, satu kesatuan, satu konsep hidup, satu paket, satu konsep hidup universal, ya, yang saling melengkapi, saling menguatkan, ya. Nah inilah Islam, ya, itulah Islam. Islam adalah satu hal yang konsep hidup yang saling melengkapi, ya, yang saling menguatkan. Jadi antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran dan yang lain itu saling menguatkan, saling melengkapi. Begitu juga hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi itu adalah merupakan tafsir terbaik daripada, implementasi terbaik daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu. Maka kita, kalau kita ingin menuju kepada Hizbullah, kelompok Allah, maka kita harus kembali kepada Allah, harus membaca Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai jalan hidup kita. Tidak hanya mempelajari, tidak hanya memahami, tetapi juga kita mengamalkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita mengikuti sunnah Nabi dengan sungguh-sungguh. Ya. Mengikuti dakwah jihad fisabilillah. Mengikuti dakwah ilahullah jihad fisabilillah dengan sungguh-sungguh. Menjadikan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah sebagai yang tertinggi. Menjadikan kecintaan Allah, menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilillah sebagai kecintaan yang tertinggi dalam hidup kita, sebagai hal yang pokok dalam hidup kita. Ya. Ya. Insya Allah demikian. Mohon maaf kalau ada khilafat, al-hakum rabbik, ya. Ya. Kebenaran itu hanya dari Allah, ya. Sementara kalau ada kesalahan kekhilafan itu dari saya pribadi, ya. Mohon maaf, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanallahi wa hamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Insyaallah kita lanjut dalam presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.